Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Banyak banget bawanya Pak Hadi. Dari rumah. Loh. Ntar disimpan aja di itu, biar gak di itu anak-anak. Pak Pardi, bisa? Ya. Nah. Ya masuk ke bait 26, 27, 28. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-amriti wal ilmu imma bittirarin yahsulu aw biktisabin hasilun fal awwalu كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم وبالذوق أو باللمس والسمع والأبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. Berkata al-musannif al-imam al-amriti rahmatullah alaih, wal ilmu, ilmu itu adalah imma, itu bisa dia bittirarin, dengan ittirar, dengan terpaksa, dengan sebuah keniscayaan, yahsulu, ilmu tersebut didapatkan. Jadi kurang lebih terjemahan bebasnya, ilmu itu didapatkan imma bittirarin, apakah dengan ittirar dalam sebuah bentuk keterpaksaan atau keniscayaan, atau biktisabin, atau dengan adanya sebuah upaya pencarian. Hasilun, maka ilmu tersebut didapatkan. Ya, fal awwalu, maka yang awal, yang pertama. Kamustafadi bil hawasi al khamsi kal mustafad, maka yang awal, yang pertama kal mustafad. Semisal yang bisa diambil faedah, yang bisa diketahui bil hawasi, dengan hawas, dengan indrawi. Ada berapa indrawi kita? 5. Yang keenam enggak masuk. Yang keenam. Yang keenam ada indra keenam gitu. Misalkan apa namanya, dia kasyaf. Indigo. Itu enggak ini ya. Enggak termasuk. Wah, dia ini kasyaf. Semisal cerita-cerita kaum sufi ya. Kaum sufi kan begitu. Ada waliullah yang bisa mengetahui ya. Di depannya Ka'bah, ya. Itu ada cerita tuh begitu. Wah, lagi penentuan arah kiblat, ya. Sama Ustadz Fulan zaman dulu ya, nah, di Tanah Abang kalau nggak salah. Itu sama Ustadz Fulan ditentuin ke sini. Kenapa ke sini? Saya lihat Ka'bah langsung di depan Ka'bah. Wah, masya Allah. Ya, itu seolah dapat ilmu ini. Ah, ini nggak, itu ya. Nggak seperti itu. Ya. Kal Mustafa dibil hawasi al khamsi, semisal yang didapatkan dengan indrawi yang 5. Nah, ini namanya ilmu apa? Yang awal berarti ilmu ittirar. Apa ilmu ittirar? Ilmu yang didapatkan dengan keniscayaan atau dengan memang mesti demikian. Bisyami, entah dalam bentuk mencium. Antum bisa cium, oh ini aroma jengki nih. Kenapa? Ada ilmunya, ini ittirar pasti. Oh, ini bojengki. Wabizauq, dengan merasakan. Merasakan misalkan ya, Syekh Ismail masak. Oh, masin nih, tahu dari mana? Merasa. Itu ilmu yang memang udah pasti begitu lewat indrawi. Wabilams, dengan disentuh. Ya, dengan diraba, disentuh. Wah, ini ketahuan. Ini basah, ini panas, ini dingin, ini kering. Ah, ini semua ya. Wasam'i wal absari, dipikirkan pula dengan yang didengar dan yang dilihat. Nah, itu ilmu, ilmu ittirar. Ya, yang didengar, oh itu suara siapa itu? Suaranya Ainur. Kok tahu? Iya, dengar. Kok tahu dari mana? Nah, punya ilmu. Ya, ittirar itu namanya. Ya, atau dilihat. Dilihat, antum lagi nador, Pak Hadi lagi nador, akhwat, ya. dilihat. Jangan salah lihat Pak Habib. Ntar lihat nador emaknya lagi. Akhwatnya, saya pilih yang ini. Kok tahu dari mana? Nador. Ya, itu. Jangan salah pilih. Tapi di emaknya. Gawat. Bapaknya marah. Tapi, at-tumma at-tali. Kemudian berikutnya. Makana mauqufan ala istidlali. Kemudian yang berikutnya berarti ilmu apa namanya? Ilmu apa? Tadi yang pertama ilmu ittirar. Yang kedua berarti ilmu apa? Biktisab berarti ilmu iktisabi. Nah yang kedua ini yang kata Syekh yang yasulu biktisabi dengan upaya hasilun. Dia baru didapatkan itu makana mauqufan ala istidlali. Itu yang bergantung kepada istidlal. Bergantung kepada upaya pencarian dalil dengan memperhatikan, memikirkan, kemudian juga mentafakuri, murojaah, mutolaah, ya, menghafal dan seterusnya. Nah ini ilmu iktisabi. Bisa dipahami sini, ya? Taibar kalafik. Ya kita baca. Qala sebentar aja ya, udah jam hampir 1:30 ini. Al ilmu yang qasimu ila kismain, kata Syekh Shalih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ilmu yang qasim terbagi ila kismain kepada dua bagian, dua macam. Ilmun ittirari, ilmu ittirari tadi itu, ilmu ittirari wa ilmun iktisabi, dan juga ada ilmu iktisabi. Wa yusamma aidan al-ilma an-nadhari. Nah, ilmu iktisabi itu dinamakan juga dengan ilmu an-nadhari. Ya. Fa ma kana yudraku bil hawasi al-khamsi fa innahu daruriyun. Ah. Maka apa saja yang yudraku, yang diketahui bil hawasi al-khamsi dengan lima panca indra, fa innahu daruri. Maka ilmu itu adalah namanya apa? Doruri. Wa kadzalika ma yudraku, kadzalika demikian pula. Ma yudraku apa yang diketahui bin naqli al mutawatiri, dengan menukilkan dari sesuatu yang mutawatir, fa innahu daruri. Maka itulah daruri. Maka kebenaran Al-Qur'an itu daruri. Mukjizat Rasulullah daruri. Daruri, ya, itu pasti benar. Pasti benar. Nah, tapi barakallahu fiik, itu enggak ada lagi kemungkinan. Ini yang dinukil yang mutawatir, ya, Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir itu pasti benar. Doriri. Ya, kalau dalam ilmu hadis, yufidul yakin. Nah, wa amma yahsulu biktisabin wa tafkirin wa nadarin fa hadza yusamma iktisabian. Nah, adapun ilmu yang yahsul, yang didapatkan biktisabin dengan adanya upaya, wa tafkirin adanya memikirkan, wa nadarin penelitian, wa mutala'ah penelitian, maka fahada yusamma iktisabian. Ini namanya ilmu apa? Iktisabi. Ya, menentukan, ya, waris yang dibagi kepada anggota keluarga begini begitu, itu namanya ilmu daruri apa iktisabi? Iktisabi. Menentukan hadis ini sahih atau dhaif, nah, ilmu apa ini namanya? Iktisabi. Barakallahu fiik. Wa yusamma aidan nadhariyan wa hadza sahihun. Nah, dinamakan juga ilmu iktisabi itu adalah ilmu nadhariyan, ilmu nadhari. Ya. Dan ini sahih. Qala fad-daruriyu ala kalamil muallibi rahimahullah maka hasilan bil hawasi al-khamsi. Nah, daruri, ilmu daruri ala kalamil muallib, menurut perkataan al-muallib al-amriti di atas rahimahullah, itu ialah maka hasilan bil hawasi al-khamsi. Itu yang didapatkan dengan lima indera. Mencium, oh ini aroma jengki. Aroma petai, aroma jengki, yang itu bisa bedakan. Bidoruri, gak butuh penelitian. Tar dulu, saya survei dulu ke kebun jengkol. Baunya kayak gini enggak? Survei dulu kebun petai. Ah, gak perlu. Ya, bisa langsung pasti, oh jengki, petai, udah tahu. Nah, Taib. Mana lagi? Wahwa asam, wahia asamu. Nah, itu dengan mendengar. Mendengar. Gak perlu lagi antum teliti. Ada yang manggil antum. Assalamualaikum akhi. Oh ini akhwat apa ikhwan? Saya mau teliti dulu. Gak perlu lagi. Gak perlu itu udah. Gak butuh lagi. Wah mesti ditafkir, dinador dia. Lihat dulu. Suara itu bersumber dari mana? Gak butuh gitu Pak Haratman. Ya langsung aja. Ada customer antum, Pak Ratman, bisa bantu ke rumah saya? Ibu laki perempuan. Nah. Kalau perempuan saya nggak mau. Nah, saya hanya melayani customer saya yang perempuan. Nah, yang laki-laki kok perempuan? Pak Ratman, saya hanya melayani customer saya yang cowok. Ini yang menelpon saya laki atau perempuan? Suaranya udah didengar. Wah nadori, ini wah nggak bisa kayak begitu Paratman. Ini nadori, apa? Doruri. Nah. Paratman nggak butuh, nggak perlu pakai alasan. Tapi kan sekarang ada transgender yang suaranya seperti suara akhwat. Nggak butuh kayak begitu. Udah. Itu doruri, udah akhwat-akhwat. Mana lagi sekarang? Wal basor, nah juga basor ya. Tuh kayak Pak Hadi, ya. Diketahui saya mau akhwat yang ini untuk saya nikah. Jelas melihat ketika nador. Ya, wasyam dengan mencium, wadzauq, wadzauqu dengan merasakan, walamas dengan menyentuh atau meraba. Nah, ini namanya doruri. Adapun ilmu mukasyafah, ilmu kasyaf-kasyafan itu tidak termasuk ilmu. Ya. Termasuk ilmu itu. Semisal ada seorang sufi, oh saya melihat ara ma la tara, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Wah, indigo ini orang. Dia ini enggak termasuk. Enggak termasuk. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat iblis, melihat setan yang digantung. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat surga lagi salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat cekek setan, ya. Rasulullah SAW melihat Jibril, enggak dilihat orang-orang. Ini ilmu doruri apa-apa? Apa nadori? Doruri. Doruri. Ya. Ini yang semua dari Rasul sahih, doruri. Ya. Adapun yang dari para pendongeng, nah, itu bukan ilmu. Ya, itu bukan ilmu. Nah, waqad yunaqashu al-mu'allifu ala hada. Nah, mu'alif al-amriti itu dinikos. Ya, dinikos, didebat, dikritik. Dikritik ala hada berdasarkan pemaparan beliau ini. Ya, pemaparan beliau di atas tadi, di tiga bait tadi. Fa'innana nara masalan. Kita melihat, misalkan, kita melihat. Annal basara yukhti'u kathiran. Bahwa, ya, fa'innana nara masalan, kita berpandangan. Bahwa misalkan bahwa basor penglihatan pandangan yukhti'u katsiran, dia sering salah ya, rubbama tadhunnu anna nuqtatani, terkadang anda menduga bahwa itu adalah satu titik itu dua titik ya, padahal itu cuma satu titik, anda menduga satu titik, ternyata anda duganya apa, dua titik. Warubama tadunnu anna nuqtataini nuqtatun, anda menduga bahwa yang dua titik ternyata satu titik. Nah, salah lihat. Mas Wahyu taruh sama akhwat dipoto. Wah. Mantep ini. Pas nador mundur teratur. Kenapa? Enggak oke katanya. Enggak oke. What's wrong? Apa yang enggak oke dipoto? Nah, makanya jangan pakai foto kalau taruh Mas Wahyu. Ya. Langsung aja. Karena pandangan itu terkadang sering salah. Antum lihat, oh itu ya, Mas Wahyu, saya mau akhwat yang itu. Pas balik badan toto nenek-nenek, jubahnya lebar. Oh, salah antum. Nah, pandangan itu sering salah. Ini namanya apa? Hah? Basor qad yukh, ya, apa anal basor yukhti katsir. Sering salah. Nah, ini makanya dinikos. Melihat satu titik ternyata dua titik. melihat dua titik, ternyata cuma satu titik. Ini kan biasa begitu. Ya, siapa di sini yang sering salah huruf kalau baca? Oh, Pak Suradi. Ya. Oh, ternyata huruf ba. Kirain huruf ya, kan? Titiknya kurang. Baik. Idza kana, mana sekarang? Idza kana an-nadharu dha'ifan. Nah, ini apabila nadhar itu dhaif, wa kadzalika rubbama tara al-ba'ida sakinah. Demikian pula rubbama, terkadang tara, Anda melihat al-ba'ida, orang yang ada di jauh sana itu, sesuatu yang jauh sana itu sakinan, dia diam. Ya, dia diam. Diam, tenang dia diam. Padahal wahwa mutaharrikun, padahal mutaharrik. Dia bergerak. Au yukhayyalu ilaika annahu mutaharrikun, atau diimajinasikan kepada Anda bahwa sesuatu yang jauh itu bergerak, padahal dia diam. Jangan kau sangka air yang tak beriak itu aman, ya, katanya. Ya, begitu. Air beriak tanda tak dalam. Gitu kan. Air beriak tanda tak dalam. Wah, oh, ini airnya berisik nih, Anda takut nyemplung. Ternyata saya betis. Tapi airnya tenang. Wah, oh, enggak ada buaya di situ. Ya. Antum panggil, wah air dalam nih, apa-apa nih. Oh, gak ada orang ini, mau berenang takut ada buaya. Panggil dulu, buaya, oh buaya. Airnya tenang. Oh, jangan sangka itu gak ada buaya. Tentu ada buaya, lagi berenang kena terekam. Nah, itu kan? Tapi kalau itu udah di luar, kan panca indranya ngeliat airnya tenang. Kalau ada buaya ya takdir gitu. Apalagi udah ada ilmunya. Ya. Air yang tenang, jangan dikira tak ada buaya. Nah, itu ada buaya. Nah. Mana sekarang? Hah? Nah, ini dia. Nah, ini ya. Fahada mimma turidu bihi alal muallifi, maka ini adalah di antara hal-hal yang muallif dikritik atasnya, ya, yang muallif dikritik mengenai manzumah nazam yang beliau bawakan di atas mengenai ilmu dharuri. Wa man naha nahwahu, ya, dan juga ya siapa saja yang naha menempuh, ya, semisal beliau yang berpandangan seperti pandangan beliau, min annal ma'luma bil hawas daruriyun, ya, yaitu ya, yang berpandangan seperti beliau berupa ya, bahwa diketahui dengan indra, dengan panca indra, maka itu adalah daruri. Qala faqad qalu, kata syekh, para ulama mereka telah berkata, hadza laisa bidaruri, ini bukannya daruri yang diketahui dengan indrawi, li annal hawas qad tukhti'u, karena yang namanya indrawi terkadang dia salah, atau dia sering salah kayak begitu, ya, terkadang dia salah, ya, ini tukhti fi'il mudhari, qad berarti ini li ifadati taqlil, ya, terkadang dia salah. Faqad yashammu al insanu asyai'a alladhi lahu ra'ihatun. Nah, terkadang manusia, seseorang, ya syammu, dia mencium asyai'a, sesuatu, alladhi lahu ra'ihatun, yang memiliki aroma, ya, yang memiliki bau. Dia mencium sesuatu yang memiliki bau. Taib, wa idha kana mazkuman la yakunu lahu ra'ihatun indah. Nah, apabila orang tadi itu mazkuman, dia sedang dilanda flu, sedang dilanda pilek, terserang flu, dia mazkum, terserang flu, la yakunu lahu ra'ihatun indahu, maka dia enggak bisa memiliki, ya, maka apa namanya, aroma apapun di sisinya dia enggak bisa rasakan, dia enggak punya aroma apa-apa, hidungnya aja tersumbat, ingat gimana mencium, tapi kalau masih normal dia bisa bedain, wah ada jengki, ada pete, nah, dia bisa bedain, Oh ini aroma jengki, ini aroma petri. Tapi kalau lagi dia mazhum terserang flu, gak bisa. Tersumbat dia. Ya, bau jengki dikira bau parfum malaikat subuh. Antum tahu gak? Oh, parfum malaikat subuh kan? Yang baunya kayak kongkong itu. Masya Allah, anak kalau sholat di samping orang yang pakai parfum kayak begitu, Masya Allah, mantap. Mantap jiwa ini. Nah, hidungnya tersumbat, dia gak bisa cium apa-apa. Kalau hidungnya gak tersumbat, dia bisa bedain. Hadar jengki, hadar ini parfum malaikat subuh. Dia gak bisa, hidungnya tersumbat. Dia sangka, wah ini mantap nih. Bau ini, parfum ini, apa namanya? Malaikat subuh, apa. Padahal jengki, gak tahu apa-apa dia. La yakunu rahyatun indahu. Fazukamu, maka orang yang flu, maka flu tersebut zukamu, maka flu atau pilek yukhfi ar-rahiyata. Ini namanya pilek itu atau flu itu menyembunyikan apa namanya? Raiha, aroma. Ya orang hidungnya tersumbat, mencium apa? Lakinnaha la yaqlibuha, akan tetapi dia tidak dapat membaliknya. Dia tidak bisa membaliknya. Wala yaj'alul alqabiha hasanan. Dia pun juga tidak dapat menjadikan bau yang jelek, bau yang enggak enak menjadi bau yang bagus. Wal hasanu qabihan. Walal hasana qabihan, dan juga tidak bisa menjadikan bau yang bagus menjadi bau yang jelek. Lakinnahu yukhfiha katsiran. Akan tetapi flu atau pilek ini kebanyakan menyembunyikan bau. Jadi enggak bisa ya. Ini bau jengki jadi bau parfum, keren, gak bisa. Cuman seolah-olah gak bawa apa-apa. Ini gak bawa apa-apa. Tapi cukup ya, sudah siang ini, lapar segala macam, ngantuk. Aduh. Ah, ada yang bertanya? Gak ada. Subhanallah, kalau diantik sudah gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.